APE kita hidup pecah belah. Capek deh kita dibuat saling curiga. Sekarang di sini kita berkumpul, kita bernyanyi satu hati. Saling aku capek deh kita gak pernah saling tegur. Kota Pahlawan telah memanggilmu, merapatlah di sini jadi pagar betis Persebaya. Berbeda-beda tapi kita tunggal ika. Bersatulah kita, jangan lagi terpecah. Heningkan cipta satu darah. Darah kita bersama hanya untuk Persebaya. Yeah.